Baik, ikhwati fillah ra'akumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ternukil dalam bab ke-14 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab bayan adadi syu'abil iman. Bab yang menjelaskan tentang jumlah cabang-cabang dari keimanan. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menunjukkan bahwasanya di antara cabang keimanan yang dimaukan dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-haya, sifat malu. Dan terakhir kita bahas yang berkaitan dengan sifatul haya, bahwasanya sifatul haya ini tergantung pada posisinya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, tergantung pada tempatnya masing-masing. Kemudian pada pertemuan malam hari ini biidznillahi taala kita akan membawa hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan seorang perawi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita nantinya hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan hakikat al-haya pada diri seorang muslim. Jadi bukan sifat malu yang mungkin kita ketahui secara bersama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, al-istihya'u minallah, hakikat sifat malu seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a, ketika kita menjaga apa yang ada di kepala kita. Apa yang ada di kepala kita secara umum adalah kedua mata, menjaga dari penglihatan-penglihatan yang haram, jangan kita melihat kepada perkara-perkara yang tidak dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula al-lisan, yang lisan ini juga tidak diperbolehkan untuk kita menggibah atau namimah atau perkara-perkara lain yang menyebabkan rusaknya hubungan seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Begitu pula kedua telinga pun tidak boleh kita pakai untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram. Maka hakikatnya apabila seorang muslim sudah menjaga tiga panca inderanya, khususnya pada apa yang ada di kepalanya, kedua mata, kedua telinga, dan al-lisan, maka hakikatnya dia telah memiliki sifat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal batana wa ma hawa, ketika kita menjaga perut dan isinya. Jadi kepala dan apa yang ada di dalam kepala, dari kedua mata dan yang seterusnya. Kemudian yang kedua adalah al batan, kita menjaga perut dan isinya. Ini hakikatnya kita sedang malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita mengerjakan perkara-perkara yang haram, kemudian mendatangkan pundi-pundi uang, kemudian kita berikan makan dengan uang yang haram itu kepada keluarga-keluarga kita, wal'iyadzubillah, anak-anak kita, dan yang seterusnya, maka hakikatnya kita telah berani menantang azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang muslim sudah menjaga perutnya agar tidak dimasukkan perkara-perkara yang haram, itulah hakikat al-haya, sifat malu yang dia miliki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi bagian kepala yang pertama, yang kedua bagian perut, dan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa antudhakkira al-mauta wal-bila, atau wa antadhkura al-mauta wal-bila, dan ketika kita mengingat yang namanya kematian. Ini definisi ketiga yang hakikatnya kita telah memiliki sifat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadhkural maut, kita mengingat yang namanya kematian. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, akthiru dzikra hadzi min ladzat, kata beliau alaihi salatu wassalam, perbanyaklah untuk kalian mengingat hadzim. Hadzim itu artinya halikul ladzat, yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan kelezatan-kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Maka banyak mengingat kematian, hakikatnya kita sedang memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bila, al bila mengingat tulang belulang yang kita akan menjadi atau menempati posisi tersebut pada saat kematian sudah menjemput kita. Di alam kuburnya seorang akan berubah menjadi tulang belulang. Sama maknanya, yaitu mengingat kematian. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara makna pula sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia sadar bahwasanya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang bisa membawa kenikmatan yang terus-menerus tanpa adanya terhenti, maka taraka zinatal hayatid dunya. Dalam riwayat ini taraka zinatad dunya, ketika dia menginginkan akhirah maka dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan duniawi. Bukan artinya hadis ini seperti yang difahami oleh sebahagian kaum sufiyah. Sebahagian kaum sufiyah berdalihkan dengan hadis ini untuk menjadi seorang yang zahid, seorang yang zuhud. Bahkan dari kalangan jemaah tabligh yang ekstrim, yang akidahnya mereka condong kepada kaum sufiyah, tidak jauh dari keadaan kaum sufiyah, mereka memiliki sebuah keyakinan bahwasanya semakin miskinnya seseorang, dia tinggalkan kehidupan dunia, tidak dia manfaatkan fasilitas-fasilitas dunia, kenikmatan-kenikmatan duniawi dan yang seterusnya, maka semakin dekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan dari sebagian tokoh jamaatu at-tabligh. Maka dengan dalil ini atau dengan dalih yang mereka sebutkan dari hadis ini, wa man aradal akhirata, mereka menginginkan akhirat. Mereka menginginkan kehidupan yang abadi penuh dengan kenikmatan. Mereka menginginkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaukan oleh Nabi? Taraka zinatad dunya. Maka kita harus meninggalkan perhiasan dunia. Tidak boleh kita memakai kendaraan. Maka kalau antum lihat di India, Pakistan, Bangladesh, IPB yang memang daerah-daerahnya mereka, basis-basisnya jemaatut tabligh, banyak dari mereka yang berjalan kaki. Tidak mau mengenakan kendaraan, motor ataukah mobil dan yang semisalnya. Kenapa? Taraka zinatad dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan perhiasan dunia, kendaraan bermotor perhiasan dunia. Kendaraan, kemudian apapun yang ada di sisi mereka dari hal-hal yang dalam tanda kutip mewah, yang mereka anggap mewah, itu adalah zinatad dunia, perhiasan dunia. Jadi kalau saya ingin menjadi seorang yang mengingat akhirah dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus tinggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi para immatus salaf. Kita telah mengetahui bersama ikhwati fillah yarhakumullah, yang namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah difahami oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, dan mereka adalah generasi pertama yang mendengarkan langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam, lafaz demi lafaz, sabda demi sabda, hadis demi hadis dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dan tidak ada satupun dari mereka kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang memahami seperti apa yang mereka fahami. Dari kalangan sahabat Nabi tidak mengenakan unta, tidak mengenakan keledai kalau zaman dahulu kan seperti itu kendaraannya. Mereka berjalan kaki dari satu padang pasir ke padang pasir yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamud da'wah, imamul muslimin, beliau mencontohkan ketika berangkat ke Tabuk, ketika berangkat ke Taif dan yang seterusnya dari kota-kota yang pernah diziarahi, pernah dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika itu beliau mau melakukan jihad fisabilillah, mengendarai kuda-kuda yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mengendarai unta-unta, keledai dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang bisa menunjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan beliau. Maka siapa qudwah yang ada di sisi mereka? Jamaatut tabligh. Ketika mereka mengamalkan dan memahami hadis ini, meninggalkan secara menyeluruh zinatad dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Maka dari sini nampak bagi kita bahwa pemahaman yang ada di sisi mereka tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian di akhir hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Faman fa'ala dzalik," barang siapa yang mengamalkan empat perkara tersebut. Ini empat hakikat al-haya, 4 hakikat sifat malu seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga apa-apa yang ada di kepalanya, kedua matanya dia jaga, kedua telinganya, lisannya dia jaga, kemudian yang kedua dia jaga apa yang ada di dalam perutnya, tidak ada yang masuk kecuali perkara-perkara yang halal. Yang ketiga dia mengingat kematian, dan yang keempat dia senantiasa mengingat akhirat. Ini hakikat al-haya, hakikat sifat malu seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang mengamalkan 4 perkara tersebut, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia telah memiliki sifat malu yang benar, sifat malu yang hakiki. Karena nanti insyaallah taala pada hadis yang berikutnya kita akan membahas bahwa sifatul haya itu terbagi menjadi 2. Ada sifatul haya yang masyru', ada sifatul haya yang tidak masyru', ghair masyru'. Ya, insyaallah taala akan kita bahas pada syarah hadis yang berikutnya. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi alaihi rahmatullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Barang siapa yang mengamalkan 4 perkara tersebut, hakikatnya dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu, dengan sifat malu yang hakiki. Ikhwati fillah yarhamakumullah, yang berkaitan dengan sifat malu pula yang dijelaskan oleh syurahul hadis dalam menukilkan hadis ini adalah ucapan al-imam atau sahabatul jalil, sahabiyul jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang mauquf, beliau mengatakan istahyu minallah. Beliau memberi nasihat kepada orang-orang yang di sekeliling beliau dari kalangan kibar tabi'in dan baqiyatu as-sahabah. Istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, kemudian beliau mencontohkan, memberikan gambaran kepada orang-orang yang di sekitar beliau, begini loh sifat malu yang ada di sisiku, yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gambaran yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Fa inni adhhabu ilal ghaiti, ketahuilah sesungguhnya aku ketika pergi untuk menunaikan hajatku, masuk ke dalam toilet, masuk ke dalam kamar mandi untuk menunaikan hajatku, buang air besar, al-ghaid, maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, fa adhillu mutaqanni'an bi thawbi, maka aku menyelimuti seluruh bagian tubuhku. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fa adhillu mutaqanni'an, aku menyelimuti seluruh bahagian tubuhku, bithaubi, dengan pakaianku, hayaan min rabbi, karena aku malu, benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat dalam kondisi aku tidak memakai pakaian, aku tidak memakai busana. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ini belum kisahnya Utsman bin Affan yang terkenal sifat malunya, ini baru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Demikian keadaannya ketika berada di dalam sebuah kamar mandi, berada di dalam sebuah toilet untuk menunaikan hajat beliau radhiyallahu taala anhu arda, tetap malu karena merasa diawasi. Ini imamut tam, keimanan yang sempurna yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, terus dilihat oleh Allah, merasa terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau di kamar mandi pun tidak berani untuk bermaksiat. Jangankan bermaksiat, membuka pakaian beliau radhiyallahu taala anhu arda tidak berani. Ini keadaan iman yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang tidak bisa dibandingkan dengan keimanan yang ada di tengah-tengah kita, wal iyadu billah. Keimanan kita penuh dengan kelemahan, keimanan kita penuh dengan goncangan, keimanan kita penuh dengan naik dan turunnya, kadang-kadang penuh dengan kemaksiatan, kadang-kadang sedikit ketaatan, dan yang seterusnya. Ini keimanan kita. Maka keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, terkhusus pada saat mereka mengamalkan sifatul haya, tidak bisa disamakan dengan apa yang ada di tengah-tengah manusia. Kemudian ya khotib fillah yarakumullah, dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi ketika menutup syarah hadis ini, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa qad yatawalladul haya'u minallahi min mutala'atin ni'am. Sesungguhnya sifatul haya itu bisa timbul, bisa muncul ketika seorang itu senantiasa memperhatikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia yang berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Seakan-akan kita tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa masuk ke dalam kamar mandi tanpa berbusana. Karena hal yang biasa, tidak ada yang melihat kita. Bagaimana kita memupuk sifatul haya? Kita pupuk sifatul haya bisa agar bisa berada di tengah-tengah kita. Maka beliau memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah jalan keluar, cara untuk memupuk sifat al-haya, sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mutala'atin ni'am. Memperhatikan begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Fayastahyal 'abdu minallahi ayasta'ina bi ni'matihi 'ala ma'asi. Karena ketika seorang sudah sadar bahwa nikmat Allah begitu banyak, bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala begitu besar pada dirinya, biasanya seorang itu akan malu. Seperti halnya kalau kita mau ambil gambaran secara umum, kita banyak dibantu oleh si fulan, orang kaya, sedekah kepada kita terus setiap pekan, mungkin setiap dua pekan sekali, sebulan dan yang seterusnya, terus rutin. Kalau kita bertemu dengan dia di luar rumah atau di luar kesempatan atau di tempat-tempat yang lainnya, maka kita akan malu, kita akan ihtiram, seakan-akan kita memuliakan dia. Malu kita untuk berbuat sesuatu yang tidak disenangi oleh dia. Kenapa? Karena dia sering membantu kita, sering memberikan sedekahnya pada kita. Begitu pula ketika kita ingin memupuk sifatul haya pada diri kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ayo sadari, Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak memberikan kenikmatan pada kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya kenikmatan semua. Jangan mengeluh. Kurang ini, kurang itu, problem ini, problem itu, muskilah ini, muskilah itu. Jangan mengeluh. Ayo coba kita melihat, melihat dan benar-benar memperhatikan kenikmatan demi kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mutala'atun ni'am, al-mutala'ah seperti yang kita ketahui dari lafaz bahasa Arab, yang namanya mutala'ah itu melihat dengan seksama, memperhatikan, bukan hanya sekedar lewat. Sekedar lewat an-nazar, melihat. Tapi kalau sudah mutala'ah, benar-benar dia dalami kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia ini ada di sisi saya pribadi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah beri saya kesehatan, Allah telah beri saya keluarga, Allah telah beri saya anak keturunan dan yang seterusnya, itu dilihat semuanya. Allah telah beri saya sepasang mata dan yang seterusnya, dari kenikmatan-kenikmatan jasmani dan rohani, sehatnya kita mengenal sunnah Nabi, kita mengenal da'watus salafiyah dan yang seterusnya. Kalau ini kita benar-benar sadari, maka kata beliau hafizahullah wa ra'afa yastahiyal 'abdu minallah, maka seorang hamba biasanya akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayasta'ina bi ni'matihi, dengan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia sadari motor, kendaraan, mobil, rumah dan yang seterusnya, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan malu menggunakan kendaraan tersebut untuk menuju tempat kemaksiatan. Ini motor karunia. Kesehatan, bisa berjalan dengan tegap, bisa keluar rumah di hari-hari yang dia harus keluar rumah padanya. Dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia malu memanfaatkan anggota tubuhnya untuk melakukan kenikmatan atau afwan, untuk melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Malu, kenapa? Karena dia sadar sang khalik yang telah memberikan kenikmatan ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kenikmatan demi kenikmatan ini. Fa hadza kulluhu, kata beliau, min a'la khisalil iman. Maka ketika seorang hamba mencegah dirinya dari perbuatan kemaksiatan karena sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat baik pada dirinya, ini merupakan a'la khisalil iman, bentuk keimanan atau cabang keimanan yang paling tinggi. Maka al-haya'u syu'batun minal iman, yang namanya sifat malu bahagian dari keimanan, ini bisa berada di posisi paling atas, bisa berada di posisi paling bawah, bisa berada di tengah, bisa hilang sama sekali dari keimanan seorang hamba. Paling atas seperti apa? Yaitu sifat malunya mencegah dia dari kemaksiatan. Sifat malunya menjaga dia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat malunya terus mengistiqomahkan dia untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus belajar, dia terus menggapai keridhaan demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, amalan saleh demi amalan saleh, ini bisa tinggi posisinya. Posisi cabang keimanan yang namanya al-haya. Begitu pula bisa berada di tengah, bisa berada di bawah, tergantung kondisi al-haya pada diri seorang muslim dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwati fillah yarakumullah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi aniz Zuhri bi hadzal isnad wa qala marra bi rajulin minal ansar ya'idu akhahu, dengan redaksi hadis yang sebelumnya telah kita bahas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang mana laki-laki tersebut sedang menasihati saudaranya untuk meninggalkan sifat malu, dan telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Hadis yang berikutnya berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Imran ibn Husain, dari sahabat yang mulia Imran ibn Husainin radhiyallahu taala anhu arda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memberikan khabar ini langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabdanya? Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, yang namanya sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian berkata seorang yang bernama Bushair ibn Ka'ab, seorang tabi'in, murid dari Imran ibn Husain. Jadi lihat silsilahnya, jelas silsilahnya sanad riwayat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wadih. Jadi sehingga kita bisa meneliti mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif dari riwayat-riwayat ini, dari rijal-rijal ini, fulan an fulan an fulan. Seperti hadis ini diambil seorang tabi'i yang bernama Bushair, Bushair ibn Ka'ab. Dan insyaallah kita akan menjelaskan penjelasan dari kalangan a'immatu al-muhaddithin bahwasanya Bushair seorang tabi'in yang kita baca dengan harakat at-tasghir. Jadi Bushair ini dengan huruf ba di awalnya dan diharokati dengan dhammah, Bushair. Yang kita kenal adalah Bashir. Kan gitu. Bashir ini dalam bahasa Arab dikenal dengan mukabbar. Tapi kalau musaggar, Bushair dengan lafaz dhammah atau dengan harokat dhammah pada huruf awalnya. Dan pada kutubus sunan, 6 kutubus sunan, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, 6 kutubus sunan yang namanya Bushair dengan musaggar itu hanya 2. Yang pertama Bushair ibnu Ka'ab, dan yang kedua insyaallah akan kita sebutkan dari ucapannya a'immah al-muhaddithin. Ini penting. Jadi ketika kita mendapati selain Bushair ibnu Ka'ab dan Bushair yang akan disebutkan oleh a'immatul muhaddithin, berarti kalau kita mendapati nama dari seorang muhaddith bukan Bushair ibnu Ka'ab dan bukan pula yang kedua, maka kita membacanya dengan Bashir. Bashir dengan fathahnya ba. Ini insyaallah taala kita akan nukilkan. Maka Bushair ibn Ka'ab mengambil riwayat ini dari gurunya. Gurunya dari sahabat Nabi, tabi'in mengambil dari sahabat. Sahabat yang di sini adalah Imran ibn Husain. Imran ibn Husain mengambil dari seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung jelas. Riwayatnya adalah riwayat yang jelas. Bushair ibn Ka'ab mengatakan kepada Imran ibn Husain, yuhadditsu atau innahu maktubun fil hikmah. Kata Bushair ibn Ka'ab alaihi rahmatullah, innahu maktubun fil hikmah. Wahai Imran, ketika Imran menyampaikan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, sesungguhnya sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka sang murid mengatakan, innahu maktubun fil hikmah. Itu sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Ini yang disampaikan oleh Imran ibn Husain adalah ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bushair ibn Ka'ab, seorang tabi'iyun jalil, seorang tabi'i yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dan beliau mengajarkan kepada kita, boleh untuk seorang murid itu mengkritisi gurunya, bertanya paling tidaknya kepada gurunya kalau dia mengetahui gurunya salah. Tapi tentunya dengan adab-adab tertentu, adab-adab yang memang sudah diajarkan di dalam al-Islam. Maka Bushair ibn Ka'ab menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang guru itu, seorang da'i, seorang syekh, seorang ustadz, katakanlah mudarris, itu bukan seorang yang anti kritik. Silahkan diingatkan, silahkan dikritisi, enggak ada masalah. Kalau memang salah tinggal rujuk, sampaikan kesalahannya di tengah-tengah umat, tengah-tengah talabah, kemudian rujuk dari kesalahannya, dan itu merupakan sebuah kemuliaan. Tidak boleh kita menjadi seorang yang anti dari masukan orang lain, anti dari kritikan orang lain. Maka kata Bushair ibn Ka'ab, innahu maktubun fil hikmah, wahai Imran ibn Husain, yang menunjukkan apa yang engkau sebutkan tadi, al haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwasanya sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali bi khair, kecuali kebaikan, itu perkara yang ma'ruf, diketahui dari adat kebiasaan. Seakan-akan dalam tanda kutip, kita tidak butuh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini sesuai dengan adat kebiasaan kita bangsa Arab, yang namanya sifat malu itu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan disebutkan oleh Bushair ibn Ka'ab, anna minhu waqaran wa minhu sakinatan, bahwa sifatul haya, sifat malu di tengah-tengah bangsa Arab secara khusus, itu bisa mendatangkan sifat waqar dan sakinah, sikap tenang dalam menyelesaikan masalah, dan sikap tidak tergesa-gesa. Artinya kebaikan demi kebaikan akan dilahirkan dari sifatul haya. Ini sudah adat kebiasaan bangsa Arab. Kalau orang yang memiliki sifatul haya, dia memiliki sifat malu, maka pembawaannya akan tenang, tidak tergerasa-gerusuk, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ini kelihatannya sudah menjadi sebuah garis lurus, nggak akan bisa diingkari lagi. Maka ketika Imran ibn Husain mendengarkan sang murid mengucapkan hal yang demikian, qala Imran atau faqala Imran, maka Imran mengatakan, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam riwayat Al-Imam Bukhari akan kita sebutkan bahwa Imran ibn Husain marah sampai kedua matanya beliau memerah. Bangsa Arab seperti itu ciri-cirinya. Kalau marah kelihatan dari raut wajahnya. Seperti hadis yang kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dan dilihat dari apa tanda-tanda kalau beliau marah? Wajahnya beliau alaihi salatu wasallam mulai memerah. Banyak hadis yang meriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam marah. Marah ketika melihat seorang yang tidak menyempurnakan wudunya. Banyak marah kepada keluarga-keluarga beliau, ahali beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhunna wa ardahunna, marah kepada Dzul Khuwaisirah, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dirongrong apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka begitu pula Imran bin Husain, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari akan kita sebutkan, ihmarrat ainah, dua mata Imran bin Husain sampai memerah mendengarkan ucapan dari Bushair ibn Ka'ab alaihi rahmatullah. Uhadditsuka an Rasulillah, aku bawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirimu, wa tuhadditsuni an suhufik, kemudian kamu bawakan dan kamu sampaikan kepadaku, kamu tandingkan, disandingkan, ditandingkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dengan adat kebiasaan bangsa Arab. Boleh yang demikian wahai Bushair? Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidaknya ayo yahtarib, hargai ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disandingkan? Dijadikan tandingan dengan adat kebiasaan bangsa Arab. Oh, kalau orang Arab yang namanya haya pasti akan tenang. Yang namanya orang Arab kalau haya pasti tidak akan tergesa-gesa dalam menyelesaikan sebuah masalah dan yang seterusnya. Kenapa harus disandingkan wahai Bushair? Ini makna hadis secara umum yang akan kita bahas rincinya dari ucapan a'immatu as-salaf. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah dari hadis Qurrah ibn Iyas, atau sebelumnya kita menyebutkan redaksi yang lain dari riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu. Yang namanya sifat malu itu seluruhnya kebaikan isinya. Enggak ada sifat malu yang isinya kejelekan. Semua sifat malu mengandung kebaikan, al-khair. Kemudian dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minad-din, wahai Nabi alaihi salatu wasallam, apakah sifat malu itu bahagian dari agama Islam? Ini seorang sahabat yang haus akan faedah dari Nabi. Al-haya'u minad-din, wahai Rasulullah, apakah sifat malu itu bahagian dari agama Islam? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal huwa ad-dinu kulluhu. Bahkan sifat malu bukan bahagian dari Islam, Tapi apa? Sifat malu itu agama Islam secara menyeluruh. Islam secara menyeluruh terkandung padanya sifat al-haya. Yaitu tadi, ketika seorang haya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat, dia jaga perutnya dari perkara yang haram, dia jaga pandangannya dari perkara yang haram, dia jaga kedua telinganya dari perkara yang haram dan yang seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bal huwa dinu kulluhu, bahkan sifat malu itu adalah agama Islam. Bukan hanya bagian kecil dari Islam. Salat bagian dari Islam, akidah bagian dari Islam. Tauhid bagian dari Islam. Tapi al-haya kata Nabi alaihi wasallam itulah Islam. Jadi Islam ini mengajarkan untuk kita malu. Malu kepada Allah, malu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dan yang seterusnya nanti akan kita bahas secara terperinci. Dan sifat malu yang benar, yang nanti insyaallah akan terbagi menjadi dua tadi, sifat malu yang benar yang masyru' akan membawa seorang hamba untuk dia merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya tauhid. Dan kita akan mendapati bahwasanya Abu Al-Anbiya, ayahnya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, memiliki sifatul haya yang sangat sempurna alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah, dari sanad yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman, bahwasanya sifat malu itu bahagian dari keimanan, wal imanu fil jannah, dan keimanan letaknya di dalam al-jannah. Berarti sifat malu akan mengantarkan seseorang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam riwayat Al-Imam Tabrani yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, Busair ibnu Ka'ab yang merupakan seorang perawi dari Imran ibnu Husain dalam riwayat Imam Muslim ini, seperti yang kita sebutkan bahwa Busair di dalam ashab kutubus sunan, di dalam 6 kutub sunnah yang di dalamnya berisikan ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya 2 orang yang memiliki bacaan tasghir musaggaran. Yang pertama Busair ibnu Ka'ab dan yang kedua Busair ibnu Yasar al-Ansari. Busair ibnu Ka'ab yang merupakan rawi dari hadis ini, yang kedua adalah Busair ibnu Yasar. Selain Busair ibnu Ka'ab dan selain Busair ibnu Yasar, maka semuanya kita baca dengan mukabbar, Bashir dengan fathahnya ba. Ini faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidh alaihi rahmatullah. Kemudian ketika Busair ibnu Ka'ab mengatakan innahu maktubun fil hikmah, sesungguhnya itu merupakan hal yang ma'ruf wahai Imran. Orang-orang Arab pun tahu, adat kebiasaan kita pun tahu menyaksikan hal tersebut. Yang namanya sifatul haya, yang namanya sifat malu akan membawa orang memiliki jiwa yang tenang dan tidak akan tergesa-gesa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Al-hikmah yang dimaksudkan di sini, berkata Imam Al-Asbahani alaihi rahmatullah, al-hikmatu isabatul haqqi bil ilmi wal aqli. Al-hikmah adalah isabatul haq, sesuatu yang mencocoki kebenaran, bil ilmi wal aqli, dengan ilmiah, sesuai dengan Quran wa sunnah, sesuatu yang mencocoki kebenaran, adat kebiasaan yang mencocoki dengan kebenaran, bil ilm, dengan ilmiah. Jadi ada beberapa adat kebiasaan, sopan santun seperti kita di Indonesia, itu cocok, sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan sopan santun, Al-Quran mengajarkan budi pekerti yang luhur, ini namanya hikmah. Wal akal, dan sesuai dengan logika jernih, akal berpikir jernih yang dimiliki oleh seorang manusia. Berbeda dengan adat-adat kebiasaan yang menyelisihi syariat, adat-adat kebiasaan yang berbau kesyirikan, yang berbau kebid'ahan, ini keluar dari perkara-perkara al-hikmah. Tapi al-hikmah adalah sesuatu yang mencocoki Quran wa sunnah dari adat kebiasaan sebuah kaum, sebuah bangsa, sebuah kabilah, suku, dan yang semisalnya, sesuai dengan perkara ilmiah, sesuai dengan Quran wa sunnah, dan sesuai dengan akal yang jernih yang dimiliki oleh seorang manusia. Inilah hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman, walaqad ataina luqmanal hikmah, kami telah memberikan kepada Luqman al hikmah, perkara-perkara yang mencocoki Al-Quran, perkara-perkara yang mencocoki wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Luqman tidak diberikan kitab, tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau bukanlah seorang nabi dan rasul, ala qauli as-sahih. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah berkata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya afwan berkata Busyair ibnu Ka'ab, innahu maktubun fil hikmah anna minhu waqaran wa minhu sakinatan, bahwasanya ma'ruf di tengah-tengah kita, adat kebiasaan kita, seorang yang malu itu pasti tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan inna minal haya'i waqaran, ucapan lain, redaksi lain dari Busyair ibnu Ka'ab alaihi rahmatullah, inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinatan, bahwasanya diantara sikap haya' adalah waqar, dia tenang dalam menghadapi sebuah masalah, dan diantara sifat haya' pula sakinah, dia tenang dalam menjalani kehidupannya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Abu Qatadah Al-Adawi berkata Imran atau berkata Busyair ibnu Ka'ab, yang ini menunjukkan kepada kita sebab kenapa Imran bin Husain itu marah dengan marah yang sangat. Ternyata ada lafaz lain yang sebenarnya dua lafaz tersebut, al-haya bisa mendatangkan orang tenang, bisa menjadikan seorang itu jiwanya tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan permasalahan, ini enggak ada masalah. Tapi yang ketiga, lafaz ketiga ini yang disebutkan oleh Busyair ibnu Ka'ab yang menjadikan Imran ibnu Husain ihmarrat ainah, marah besar. Apa kata Imran? Apa kata Busyair ibnu Ka'ab alaihi rahmatullah, wa minhu dha'fun, dan sifat malu itu menjadikan seorang lemah, marah, ngamuk Imran ibnu Husain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sifat malu itu mendatangkan kebaikan, sementara kamu wahai Busyair mengatakan sifat malu tidak mendatangkan kecuali adh-dha'f, sikap lemah, sikap lembek, tamyi'. Benar demikian, marah Imran bin Husain. Ya insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Ini yang bisa saya sampaikan kurang lebih khawati fillah ya rakumullah, ana mohon maaf apabila tidak bisa berlama-lama dengan apa yang kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dari pembahasan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, sahih Al-Imam Muslim, dengan melanjutkan makna dari ucapan Busyair ibnu Ka'ab alaihi rahmatullah dan amarahnya Imran ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.